طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan syarah dan penjelasan yang akan kita baca dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Dari pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang pertama dari bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah kita baca menjelaskan tercelanya sifat hasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dari hasad. Karena sesungguhnya hasad itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan. Yaitu akan bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Yaitu api menghabiskan kayu bakar. Al-hadith rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Maka sudah seyogianya bagi kita untuk menjauhi sifat hasad. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dari bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asyadidu bisur'ah إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang ketika bergulat. Suro'ah, yang pandai membanting lawannya. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat. yang pandai membanting lawannya. Inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna kekuatan yang hakiki. Bahwasannya kekuatan yang hakiki bukanlah kekuatan otot, ya. Menang dalam pertandingan gulat, ya. Atau pandai membanting lawan, mengalahkan lawan dengan ototnya, ya. Bukan itu kekuatan yang hakiki, ya. Akan tetapi kekuatan yang hakiki adalah kekuatan maknawi, bukan kekuatan otot. Tetapi kekuatan maknawi, kekuatan jiwa, kemampuan jiwa untuk menguasai diri ketika muncul marah. Ketika muncul emosi, ya. Dan seterusnya, dia sanggup menguasainya, dia sanggup mengendalikan dirinya, sehingga ketika emosi tidak ada terjadi piring pecah, piring terlempar, ya, pintu ditendang, ya, atau ucapan-ucapan yang kotor, ya, caci maki, mencela dan seterusnya ketika marah, ya, tidak akan terjadi ketika dia adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah atau emosi. Naam. Inilah kekuatan yang hakiki, kekuatan maknawi. Yaitu seseorang bisa melawan nafsunya dan bisa menahan dirinya dari syar, dari kejelekan. Bisa menahan diri dari berbuat jelek. Ini adalah kekuatan yang hakiki. Kita langsung pada penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Kata beliau, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama. Al-hadithu yadullu ala anna al-quwata al-haqiqiyata laysat hiya quwatul adolat. Wal-quwah al-badaniyah. Wa innamal quwwatul haqiqiyyah hiyal quwwatul ma'nawiyyah. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya kekuatan yang hakiki bukanlah kekuatan otot dan bukan kekuatan badan. Dan sesungguhnya kekuatan yang hakiki itu adalah kekuatan yang ma'nawi. Falaysa syadidu al-qawiyyu huwa alladhi yusarri'u daiman ghairahu minal ashidda. Sehingga orang yang kuat itu bukanlah orang yang na'am selalu pandai membanting lawannya dari lawan-lawan yang kuat juga. Bukan. Bukan orang yang selalu membanting lawannya dari lawan gulatnya yang sama-sama kuatnya. Bukan itu orang yang kuat, yang selalu menang dalam gulat, yang pandai membanting lawannya, bukan. Wa inna masyadiduhu wallazi jahada nafsah. Hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang bisa melawan dirinya, melawan nafsunya. Wa qaharaha hina ma yashtaddu bihil qadab, dan dia bisa menundukkan nafsunya atau jiwanya ketika amarah membara, atau ketika emosi membara. Nah, ini orang yang kuat. Itu orang yang bisa menahan amarahnya. Dia bisa melawan nafsunya, bisa menundukkan nafsunya ketika amarah membara, ketika emosi. Fayamliku zimamaha, sehingga dia bisa mengendarakan atau bisa apa, mengendalikan, ya, sehingga dia bisa mengendalikan tali kekangnya, ya, menguasai tali kekang, nah, nafsunya. Fala yaqdum ala fi'li muharram, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang haram, ya, karena dia bisa mengendalikan tali kekangnya. Nah, menguasai tali kekangnya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang haram. Min i'tida'in, contoh dari perbuatan yang haram adalah i'tida', kezaliman, marah langsung melempar kaca misalkan, zalim, pecah kacanya orang, ya. Wayamsik lisanah, dan dia bisa menahan lisannya. Nah, ketika dia bisa mengendalikan jiwanya atau nafsunya, bisa menguasainya, maka dia bisa menahan lisannya. Fala yatafawwahu bikalamin muharram, sehingga dia tidak akan berucap dengan ucapan-ucapan yang haram. Min syatmin, au la'nin, au qadfin, au ghairi dhalik. Baik itu ucapan celaan, laknat, ya, tuduhan yang tidak benar, atau yang lainnya. Dia bisa menahan dirinya dari berbuat dengan perbuatan yang haram. Dia bisa menahan dirinya dari kezaliman. Dia bisa menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang tercela, ya. Baik itu mencaci, mencela, melaknat, atau menuduh dengan tuduhan dusta atau yang lainnya. Nah, ini orang yang kuat, ya. Yang hakiki, nah, yang bisa mengendalikan jiwanya atau dirinya, ya. Bisa menguasai dirinya ketika marah. Nah, ini orang yang kuat. Dan orang yang seperti ini, nah, sedikit yang bisa menahan amarahnya ketika emosi, menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya, baik melampiaskan lewat kata-kata ataupun gerakan, ya, atau perbuatan dan seterusnya. Nah, karena ini berat, ya. Menahan diri ketika emosi, ketika marah, ini sesuatu yang amat berat, ya. Lebih berat daripada na'am tadi, ya. Na'am harus membanting lawan ketika bergulat, ya. Berat. Sehingga orang yang bisa menahan diri ketika emosi atau ketika marah, ya, dialah orang yang asyadid, nah, dialah orang yang kuat secara hakiki yang sebenarnya. Kemudian faedah yang kedua, al-ghadabu gharizatun fil insan. Sifat marah itu adalah tabiat yang tertanam dalam diri manusia. Ada bibit marah dalam diri kita itu ada. Fa idza ja'a ma yub'itsuha, apabila datang sesuatu yang membangkitkan marah, taharrakat nafsuhu min dakhiliha ila kharijil jasad, maka akan bergerak nafsunya dari dalam sampai keluar jasad. Ketika ada sesuatu yang membangkitkan, bergerak sifat marah tersebut atau amarah tersebut atau emosi tersebut dari dalam sampai keluar, bergerak. Li iradatil intiqam, karena pengen melampiaskan amarahnya. Ima pengen mencela atau mengucapkan ucapan yang kotor atau ingin melempar atau yang lainnya. Fal qawiyyu syadid huwa alladhi yujahidu hadhihi al-harakah. Maka seorang yang kuat dialah orang yang bisa melawan gerakan marah ini. Orang yang kuat adalah orang yang bisa melawan atau menahan gerakan marah ini atau gerakan emosi. Kalau orang emosi kan langsung memerah muka matanya juga merah raut wajahnya beda lah antara orang yang tidak marah dengan orang yang marah. Maka orang yang kuat adalah orang yang bisa melawan gerakan marah ini, gerakan emosi ini yang muncul ketika ada yang membangkitkannya tadi. Wayakwa alaiha, sehingga dia bisa mengatasi emosinya tadi. Fayasudduha amma turiduhu minal intiqam, sehingga dia bisa memalingkan jiwanya atau dirinya dari apa yang diinginkan oleh jiwanya berupa intiqam. Bisa memalingkan dari keinginan untuk melampiaskan amarah atau emosi. Marah, muncul emosi. Udah mau ngomong ini, mau ngomong apa, dasar apa ini? Binatang misalkan. Binatang ini, binatang itu disebut. Baru mau ngomong, tahan. Ini orang yang kuat. Baru mau mukul nih, tahan. Ini orang yang kuat. Atau mau melempar sesuatu, dia tahan, tidak dilampiaskan amarahnya. Inilah orang yang kuat. Yaitu alladhi yujahidu hadhil harakah, yang bisa melawan atau menahan gerakan-gerakan marah atau gerakan-gerakan emosi yang muncul, sehingga dia mampu untuk tidak melampiaskan amarah. Kemudian faedah yang ketiga, amma ma ja'a min al-hadis alladhi rawahu al-Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun apa yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat. Qala la taghdab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Fal murad amron, maksud atau makna dari hadis ini, la taghdab, jangan kamu marah, itu ada dua makna. Nah, jadi kalimat la taghdab ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ausini, berilah wasiat." Beliau mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran faqala la taghdab. Dia terus bertanya lagi, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Beliau masih menjawab la taghdab, jangan kamu marah. Sampai berulang kali. Ya. Jangan kamu marah. Apa makna jangan kamu marah? Ya. Nah, sedangkan sifat marah ini ada dalam jiwa, ya, ada dalam diri. Nah, ketika ada yang membangkitkan maka akan bergerak sifat marah tersebut. Sehingga apa makna la taghdab? Jangan kamu marah. Para ulama menyebutkan makna hadis ini ada dua. Al-awwal yang pertama, yusihi bi an ya'mal al-asbab allati tujibu lahu husnal khuluq. Bahwasannya kalimat la taghdab yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mewasiatkan kepada orang tadi, ya, untuk melakukan sebab-sebab yang membawa dia kepada akhlak yang mulia. Jadi artinya berarti lakukanlah sebab-sebab yang bisa membawamu kepada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Apa saja akhlak yang terpuji? Minal hilmi, seperti sikap bijak, wal ana'ah, ya, wal haya, wal ihtimal, wa kaffil adza, ya, murah hati, malu, ya, sabar, menahan gangguan, ya, bisa menahan gangguan. Nah, sabar, ya, dari gangguan orang lain, dan sabar ketika ingin melampiaskan gangguan kepada orang lain tetapi dia tahan, ya, kaful adza wasaf wal af, pemaaf, ya, suka memaafkan orang lain, wa kadzmil ghaid, dan pandai menahan emosi, ya, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya dari berbagai macam husnul khuluq, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Nah, lakukanlah, ya, sebab-sebab yang bisa membawamu kepada akhlak yang terpuji. Ya, akhlak sabar, akhlak bijak, akhlak pemaaf, ya, malu, ya, menahan emosi, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang terpuji. Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadzihil akhlaq, karena diri atau suatu jiwa kalau dia berakhlak dengan akhlak-akhlak di atas tadi, wasarat laha ada, dan menjadi kebiasaan jiwa tersebut, akhlak tersebut sudah menjadi kebiasaannya, ya. Au jabalaha dzalika daf'ul ghadab. Daf'al ghadab 'inda husuli asbabihi. Maka dia akan bisa menahan amarah. Ya. Orang yang memiliki sifat-sifat tadi, ya, sabar, pemalu, murah hati, ya, pemaaf, pandai menahan emosi dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini akan bisa menahan ghadab, menahan marah ketika muncul sebab-sebab marah. Nah, ketika muncul sebab-sebab marah, dia akan bisa menahan amarahnya. Baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, annahu yusihi an la ta'mal bimuqtadil ghadab idza hasala lak. Makna yang kedua adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada pria tadi, yaitu agar janganlah kamu la ta'mal bimuqtadil ghadab. Janganlah kamu merealisasikan amarahmu. Janganlah kamu merealisasikan amarahmu. Idza hasala lak, apabila engkau mengalami emosi atau marah. Maka jangan kamu melampiaskan amarahmu. Bal jahid nafsak ala tarki tanfidhi. Bahkan lawan dirimu. Ya. Lawan dirimu untuk tidak merealisasikan marah tersebut. Jadi lawan dirinya. Supaya tidak melampiaskan amarah tersebut. Wal amali bima ya'muruka bih, lawan dirimu agar tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh amarahmu. Karena kalau sudah marah, marah ini akan memerintahkan, ayo lempar kaca misalkan, ayo ucapkan ucapan yang kotor. Ini perintahnya amarah, perintahnya emosi. Maka lawan dirimu dari melakukan apa yang diperintahkan oleh emosi atau amarahmu. Dilawan. Fa innal ghadaba idza malaka min bani adam, karena sesungguhnya amarah itu apabila menguasai anak Adam, kana huwal amiru annahilah, maka amarah itulah yang amir wan nahi, yang memerintah dan yang melarang. Kalau amarah atau emosi sudah menguasai anak Adam, menguasai seseorang, maka amarah inilah yang akan menjadi amir an-nahi, menjadi orang yang memerintah dan orang yang melarang. Dia yang akan memerintah, ayo ucapkan ini, ucapkan itu, ayo pukul ini, lempar ini. Al-amir wan-nahi lahu. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma sakata an Musa'l ghadab, ila akhiril ayat. Dan ketika amarah sudah reda dari Musa, alaihi salatu wassalam, akhadhal alwah, maka beliau pun kembali mengambil loh-loh dari Taurat. Asyahid lamma sakata am Musa al-ghadab, ketika amarah reda dari Musa alaihi salatu wassalam. Inilah ketika amarah menguasai diri seseorang. Dia yang memerintah dan dia yang melarang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah, yaitu jangan melakukan pelampiasan amarah atau jangan merealisasikan amarah. Itu lawan dirimu dari melampiaskan amarah. Lawan dirimu. Baik. Arabi'ah, faedah yang keempat. Fadilatul hilmi, keutamaan sifat hilm, sifat sabar dan bijak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Dari surah Ali Imran ayat 134. Ayat lengkapnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaiz, hadha huwa syahid. Wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian untuk meraih maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan jannah yang seluasnya seluas langit dan bumi, yaitu mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik ketika sempit atau ketika luang. Baik ketika memiliki banyak harta atau sedikit harta. Baik ketika senang atau ketika susah, dia menginfakkan hartanya. Wal kadziminal ghaiz, dan dia pandai menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan dia suka memaafkan manusia. Suka memberi uzur, memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini keutamaan sifat na'am al-hilm atau kadzmul ghaiz, keutamaan sifat sabar atau bijak, yaitu pandai menahan amarah. Apa keutamaannya? Nah, bahwasannya sifat ini adalah termasuk daripada sifat-sifat muttaqin. Sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang Allah siapkan untuk mereka ampunan dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kemudian waqala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maghdibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah maka mereka pun memberi maaf. Dalam surat Asy-Syura ayat 37. Nah, ayat lengkapnya, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Apa yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang-orang yang beriman, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kabairul ism, dari dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan jika mereka marah maka mereka memberikan maaf. Nah, di antara sifat-sifat yang mulia, nah, akhlak yang terpuji dari akhlak orang-orang yang beriman, yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kekal dan lebih baik. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah maka mereka memberikan maaf. Kemudian wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassana, termasuk di antara keutamaan naam ini menahan amarah, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan dihasankan oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala, min hadisi Mu'ad ibni Anas al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Mu'ad bin Anas al-Juhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, man k kadzama ghaidhan huwa qadirun ala an yunaffidha da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq wa yukhayyiruhu min ayyil huri syaa'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menahan marahnya, bisa menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di depan para makhluk. Akan dipanggil dan dia akan diberi pilihan. Naam, min ayil hurisya'a, bidadari mana yang dia inginkan. Ya, subhanallah. Naam, fadilah, keutamaan bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk merealisasikan marahnya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk ya, sebagai kebanggaan ya, dipanggil kemudian diberi pilihan, milih bidadari yang mana. Baik. Nah, antum tahu bidadari? Hah? Nah, baca ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an ya, disebutkan nah beberapa sifat bidadari. Baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam, disebutkan juga beberapa sifat-sifat bidadari. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui beberapa sifat-sifat bidadari bisa memotivasi. Nah. Baik. Untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa nih menahan amarah. Nah, menahan emosi. Ya. Nah, karena dia akan diberi pilihan, ya, disuruh memilih bidadari mana yang dia mau. Nah, yang bidadari ini kalau nongol ke dunia, ya, maka akan terang seluruh dunia ini. Nah, bumi ini akan terang. Ya, kalau bidadari ini wajahnya muncul ke nah dunia, ya, saking indahnya bidadari. Nah, ya. Taib, nas'alallaha min fadlih. Nah, kalau lagi marah ingat bidadari ya. Nah, supaya reda marahnya. Nah, wal athar wal hikam al manqulah 'anil ulama wal hukama fi hadzal bab katsirah jiddan. Athar-athar atau riwayat-riwayat atau hikmah-hikmah yang dinukil dari para ulama dan hukama di dalam bab ini, dalam bab menahan amarah, keutamaan menahan amarah. Naam, kathirah jiddan, sangatlah banyak. Nah, riwayat dan hikmah-hikmah yang dinukil dari para ulama dan hukama dalam masalah ini sangatlah banyak. Nah, bisa antum naam kembali kepada kitab-kitab para ulama, merujuk ya. Naam, turaji'una ilal kutubil ulama, di kitab-kitab para ulama. Nah, baik, selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.